Itu pertanyaan pertama datangnya dari hamba Allah dari Serang. Dari Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya pernah mendengar penjelasan Buya bahwa mandi besar bisa dicicil. Yang saya tanyakan, apabila seseorang hanya membersihkan sebagian anggota badan, belum seluruhnya, kemudian dia melaksanakan sholat fardu, apakah sah sholatnya? Baik. Mandi besar nyicil ya. Kita bicara tentang madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Di dalam madhab Imam Syafi'i, lain madhab Malik. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i itu, kalau mandi besar karena junub, habis hubungan suami istri, wanita habis haid. Kalau mandi besar itu boleh dicicil. Artinya kepala dulu, habis itu habis airnya pindah, baru badannya, setelah itu kakinya. Atau karena Anda orang banyak duit, kayak saya pengen mandi besar, kepalanya di Surabaya, badannya di Jakarta, kakinya di Makassar, boleh. Dalam madhab Imam Syafi'i, biarpun sudah kering bisa dilanjutkan, ditandai leher. Itu dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Artinya lanjutannya ini dianggap sah. Bukan berarti boleh dicicil tuh mandi kepala saja kemudian sholat, sholatnya tetap gak sah karena dia belum sempurna mandi besar. Jadi dicicil kepala dulu, baru badan, baru kaki. Setelah selesai semuanya baru boleh sholat. Makna boleh mencicil dalam madhab Imam Syafi'i adalah tidak harus langsung selesai. Berbeda dengan madhabnya Imam Malik rahimahullah ta'ala, kalau sudah kepala saja dibasahin kemudian berhenti kering, mulai lagi dari kepala. Sebab dalam madhab Imam Malik harus langsung spontan beres. Kalau madhab Syafi'i enggak. Wudhu pun juga boleh. Wudhu basuh wajah dulu, tatonya jalan-jalan dulu, belanja, baru nanti tangan. Habis itu masak dulu, baru kepala. Boleh. Gila, enggak, harus langsung enggak? Dalam madhab Malik iya harus langsung. Kalau madhab Syafi'i enggak. Maksudnya itu boleh diselesaikan, boleh disempurnakan kalau memang tadi belum selesai. Bukan berarti kepala tok dibasuh lalu boleh sholat, enggak, tetap tidak boleh sholat selagi belum semuanya. Itu dalam madhab Imam Syafi'i. Sekaligus yang perlu kami hadirkan murah, mandi besar itu caranya sederhana. Anda habis haid, Anda habis melahirkan, Anda habis hubungan suami istri, maka ketahuilah kalau Anda pengen mandi besar cukup sederhana, niat aku niat mandi besar. Dengan bahasa Jawa pun Allah tahu, lalu Anda guyurkan sekujur badan Anda, selagi air sudah merambah ke sekujur badan, sudah sah, selesai. Gak pakai sampo gak apa-apa, paling cuma gatelan saja, kan begitu. Sekarang permasalahannya kita ngomong masalah keabsahannya. Jadi gak usah pusing, gak harus pakai sampo, sekujur tubuh dari badan sampai ke kaki. Dan makna boleh dicicil, boleh separuhan. Mungkin Anda malu gak enak rambut saya basah. Nah, kepala dulu dikeringin, pura-pura jalan-jalan, nanti baru badannya lagi. Boleh, sah-sah saja. Cuman sunnahnya kalau Anda mandi dengan sempurna sekaligus. Wallahu a'lam bissawab.